إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله جل ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الله بارك الله فيكم sebagai seorang insan tentunya kita semua menginginkan memiliki kehidupan yang mulia, tinggian derajat dunia ataupun akhirat. Dan itu juga yang dilakukan oleh umat manusia semuanya. Masing-masing mereka memiliki persepsi anggapan sendiri-sendiri tentang apa itu kemuliaan, apa itu ketinggian derajat. Namun saya sedikit di kalangan mereka yang mau merujuk, yang mau mengembalikan bagaimana cara mencapai kemuliaan tadi kepada bimbingan Rabb-nya, Zat yang telah menciptakan dia, yang tentunya jauh lebih tahu tentang bagaimana cara seseorang itu agar bisa mendapatkan kemuliaan. Allah Jalla Rabbuna menyatakan dalam beberapa firman-Nya, Allah mengatakan falillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasul-Nya dan hanya milik orang-orang yang beriman. Allah menyatakan lagi, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Dari ayat ini barakallahu fikum kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan ketinggian derajat itu diraih dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya. Semakin orang itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin sempurna, maka derajatnya akan semakin tinggi dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, barakallahu fikum, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil faedah yang lain. Bahwasannya di antara faktor penyebab kehinaan dan kerendahan derajat seorang insan adalah sebaliknya, yaitu dengan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dan barakallahu fikum, mereka-mereka yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu ada dua tipe. Ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah mereka-mereka yang memiliki keyakinan. Memang sejak awal mereka punya keyakinan tidak mau mentaati Allah dan Rasul. Mereka ini seperti orang-orang kafir. Contohnya, dari kalangan ahlu kitab dan kaum musyrikin. Memang sejak awal mereka memiliki keyakinan di dalam hatinya tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka-mereka ini barakallahu fikum akan mendapatkan kehinaan, kerendahan derajat dunia dan akhirat secara hakiki, secara sempurna. Merekalah orang-orang yang benar-benar hina barakallahu fikum dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa dhurribat 'alaihimuz dhillah aina ma tuqifu illa bihablillahi wa hablim minan nas." Dan ditetapkan atas mereka kerendahan dimanapun mereka berada, mereka akan selalu rendah kecuali kalau mereka mau berpegang teguh dengan tali Allah. Dzalika biannahum yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Penyebabnya adalah karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi tanpa hak. Barakallahu fikum. Wa bima barakallahu fikum kanu yaqtuluna wa yaqtaduna wa kanu yaqtaduna, dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan dan tindakan mereka yang melampaui batas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memerintahkan kita untuk memerangi mereka, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sampai mereka mau masuk ke dalam agama Islam atau mereka membayar jizyah upeti dalam keadaan hina, hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun, sampai mereka mau menyerahkan upeti pajak kepada kita kaum muslimin dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka hina, atau mereka tewas dengan sengsara di medan tempur. Itu sebagai ganjaran di dunia bagi orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat hina dengan sebab mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini tipe manusia yang pertama yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua barakallahu fikum adalah mereka-mereka yang meyakini wajib dan harus untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Namun mereka-mereka ini dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwat wa syubuhat. Maka mereka pun akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan sesuai dengan kadarnya. Barakallahu fikum. Adapun ahli ma'asi, pelaku kemaksiatan, mereka akan mendapatkan kehinaan, mereka akan mendapatkan kerendahan dengan sebab kemaksiatan mereka. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau barakallahu fikum mengatakan di dalam doanya memohon kepada Allah, Allahumma a'izzana bitta'ah wala tudilluna bil ma'asi. Ya Allah, tolong muliakan kami dengan selalu menjalankan ketaatan kepada-Mu dan jangan engkau hinakan kami dengan sebab melakukan kemaksiatan kepada-Mu. Sehingga maafi barakallahu fikum, kemaksiatan adalah salah satu penyebab manusia itu hidup dengan hina dan rendah. Barakallahu fikum. Adapun jenis yang kedua, yaitu mereka-mereka yang dikuasai oleh syubhat, mereka juga akan mendapatkan kehinaan, kerendahan sesuai dengan kadar syubhat mereka. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu jalla rabbuna mengatakan, innal ladzina ittakhadzul 'ijla sayanaluhum ghadabun min Allah wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Allah mengatakan, sesungguhnya mereka-mereka yang menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan selain Allah dengan ide mereka, mereka menganggap bahwasanya peribadahan kepada anak sapi tadi itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kasusnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pergi, mereka membuat bid'ah yang baru, menyembah anak sapi. Maka Allah mengatakan, sayanaluhum ghadabun mir rabbihim, maka mereka akan merasakan murka dari Rabbnya, wa dhillatun fil hayatid dunya, dan mereka akan mendapatkan kerendahan di kehidupan dunia. Wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kata Allah, kami akan membalas, mengganjar orang-orang yang berbuat dusta. Sehingga dari ayat ini barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengambil kesimpulan, karena beliau menunjukkan bahwasannya kullu mubtadi wa ahli ahwa, setiap ahlu bid'ah dan pengikut hawa nafsu itu semua adalah pihak-pihak yang berdusta, berani lancang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, menetapkan ini syariat Allah, ini hukum Allah, padahal tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang menyatakan tersebut. Sehingga semua ahli ahwa, semua ahli bidah, mereka adalah orang-orang yang telah berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, keadaan ahli ahwa wal bidah ini, mereka jauh lebih parah, jauh lebih menyedihkan, jauh lebih rendah, jauh lebih hina kedudukannya dibandingkan ahli ma'asi. Di antara yang menyebabkannya barakallahu fikum adalah karena ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka itu sangat-sangat sulit dan susah harapan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat susah bagi mereka diharapkan untuk kembali ke jalan Allah karena syubhat. Mereka tidak merasa salah atas apa yang mereka lakukan. Justru mereka akan ngotot, justru mereka akan melawan siapa saja yang berani menyatakan mereka salah. Sehingga susah untuk mengharapkan taubatnya ahli bidah, susah untuk mengharapkan taubatnya ahli ahwa. Sehingga Allah Jalla Rabbuna menyatakan, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintahku, dia akan ditimpa oleh fitnah atau dia akan ditimpa azab yang sangat pedih. Dikatakan oleh Sufyan barakallahu fikum, al fitnah ayat ba'allahu fi qulubihim. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah Allah akan menutup hati-hati mereka untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa mengambil al-haq. Hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dikuatkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Aushaf al-Aushaf. Kemudian juga barakallahu fikum, ada Ibu Nabi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Rasul menyatakan innallaha hajaba at-taubata an kulli mubtadi'in atau an kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atahu. Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan, bagi ahli bid'ah, sampai dia mau meninggalkan kebid'ahan. Yang dimaksudkan dengan hadis ini bukan berarti tidak ada taubat bagi pelaku bid'ah, salah. Tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini bahwasanya peluang dan harapan untuk ahli bid'ah itu bisa bertaubat kembali ke jalan Allah itu sangat-sangat sulit dan kecil kemungkinan. Barakallahu fiik. Na'udzu billah min al-qudlan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Setelah kita mendengarkan penjelasan tipe-tipe manusia yang hina, yaitu manusia yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, entah yang memang sejak awal atau dikarenakan dipengaruhi oleh syubhat dan syahwat, maka di sana ada satu tipe manusia yang lain yang juga penting untuk kita ketahui. Mereka adalah barakallahu fikum orang-orang yang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam perkara yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, namun itu semua bukan karena kesengajaan. Mereka sudah berupaya, berijtihad sekuat mungkin untuk bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Namun dikarenakan keterbatasan yang ada pada dirinya, sehingga dia jatuh pada keputusan atau jatuh pada kesimpulan yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Mereka ini barakallahu fikum adalah seperti para ulama. Mereka ini adalah seperti para salihin, seperti para masyayikh, seperti para asatidz, orang-orang fudala, orang yang memiliki keutamaan yang besar. Mereka orang yang baik. Namun bagaimana kata-kata yang ada di dalam? Yang namanya manusia yukhal wa yutra, ucapan yang bisa diambil dan bisa ditolak. Yusib wa yukhti, dia bisa salah, dia bisa benar. Begitu juga para masyayikh, begitu juga para ulama, begitu juga para asatidz. Barakallahu. Namun kesalahan tadi bukan tidak sengaja, tapi dikarenakan. Apa yang terjadi mereka ini? Itu tidak sama dengan tipe-tipe yang kita sebutkan. Bagi para ulama tadi, bagi para ulama tadi, bagi para masyayikh tadi, posisinya tidak sama dengan dia. Bahkan mereka Allah itu mendapatkan ajar, mendapatkan satu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala al-hati wa ishtaha wa asaba falahu ajran." Apabila ada seorang hati yang memenuhi sebuah perkara, dia berisi hati sungguh-sungguh, yang berisi hak adanya. Kamu salah. Maka yang benar yang itu terkait dengan namun hal yang sangat penting terkait dengan kita para akibat para pengikut mereka bukan berarti bagi pihak-pihak yang mengetahui kesalahan para orang-orang mulia bukan berarti kita diam, bukan berarti kita bungkam, membiarkan kesalahan lagi tetap terjadi, tidak berusaha untuk meluruskan, tidak berusaha untuk membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut. Bahwa itu adalah tindakan yang salah. Menelisi prakteknya para sahabat dan sahabat-sahabat yang tetap selesai. Bahkan bahwa itu mereka berani bicara tegas. Walaupun yang melakukan kesalahan dan melakukan yang sangat dicintai oleh masyarakat, walaupun melakukan kesalahan yang sangat dihormati, namun bahwa itu yang perlu ditanamkan pada jiwa dan muslim bahwasanya al-haq itu jauh lebih mulia, kebenaran jauh lebih utama daripada kesalahan. Tidak bahkan kalau tidak contoh kasus adalah tindakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yuji al-hadzila alaikum idatu minas sama. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas dengan suara yang tegas dengan nada bicara yang tinggi barakallahu iya beliau. Kita melihat umat manusia sudah tidak mendekatkan Al-Haq. Bahkan hampir-hampir saja kalian menjadi bapak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara saya mengatakan Rasul menyatakan demikian dan demikian, pasti kalian batasnya dengan ucapan Allah dari umat. Matanya Ibnu Abbas sedikit rupa, padahal yang dipertahankan tidak siapa-apa Allah dan Tuhan. Orang-orang yang jelas mendapatkan rekomendasi dari Allah, orang-orang yang jelas menjadi penghuni jannah. Ketika mungkin tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dibicarakan itu. Apa? Orang yang belum mendapatkan jaminan dari Allah, orang yang belum mendapatkan rekomendasi dari Allah, mereka merasa berjaya. Harusnya lebih gampang, lebih mudah bagi kita untuk bahwa menjelaskan itu kesalahan, untuk meluruskan kesalahan bahwa namun yang juga diperhatikan hal itu dilakukan dengan kebenaran dengan penuh bahwa itu sopasan itu. Karena kemudian poin selanjutnya bahwa itu yang juga perlu diluruskan terkait dengan meluruskan kesalahan orang-orang saleh, para ulama yang lain, bahwasanya tindakan untuk meluruskan, tindakan untuk membenarkan kesalahan mereka sekali lagi perlu dicatat baik-baik, itu tidaklah menurunkan pendidikan para ulama. Menegur kesalahan mereka, meluruskan kesalahan mereka, jangan dipahami dengan pemahaman yang negatif. Hal itu bukan merupakan bentuk pelecehan kepada para ulama, sekali-kali. Hal itu tidak akan meluruskan kesalahan mereka, sekali-kali. Justru, bila kita meluruskan kesalahan mereka, bila kita membenarkan, bila kita membiarkan umat dari kesalahan tadi, cara kita untuk melindungi ulama, cara kita untuk melindungi masyayikh, cara kita untuk mengurangi beban yang ada. Coba kita bayangkan belajar, takut sulit bahasa, karena kalau tidak demikian, maka kesalahan mereka tentunya akan ikuti lewat itu. Semakin lama semakin bertambah, semakin lama terus banyak. Sehingga sang alim tadilah, sang ulama tadilah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Semakin banyak yang mengikuti, dosa yang akan dibalas. Sehingga tidak akan meluruskan kesalahan mereka, memperingatkan umat dari kesalahan mereka, bahwa itu adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada mereka, cara kita menunjukkan mereka untuk mengurangi beban dosa mereka yang akan dan oleh karena itu kita mendapat warahmat itu salam-salam para ulama kita dari kalangan salam. Mereka beda mungkin. Jika ada yang menegur kesalahan mereka, jika ada yang meluruskan kesalahan mereka, mereka sangat senang, mereka sangat berbahagia. Maka mereka mengucapkan terima kasih kepada orang yang menegur kesalahan mereka tanpa penasihat. Bahkan seandainya yang menegur kesalahan mereka itulah rivalnya sendiri, lawan debatnya sendiri, musuhnya sendiri. Kalau menunjukkan kesalahan, ya, ya senang ada yang memberitahu tentang kesalahan. Salah disebutkan dalam kebunyian Hakim Al-Asam oleh Imam Ibn Al-Qadhan dan beliau mengatakan tidak hanya kepada Hakim Al-Asam Inna karakudun Aydun lepas. Ada ini orang yang gagal, orang yang tidak pandai dalam bicara lepas. Lagi tidak kabur tak ada. Tapi ada ini kalau sudah berperang dengan orang lain, ada argumentasi dengan orang lain, ada sesuatu yang akan. Tapi kalau sudah berbicara orang tidak, orang tidak akan berbicara. Tapi dia akan berperang. Tapi ayat syaitan lelaka tasna. Jika apa yang ada bisa mengalahkan lawan-lawan dengan anda, lingkungan-lingkungan anda, jadi kita rasa bina kerja. Yang pertama kata beliau Al-Qurahu Ida Asoba tasna. Saya itu senang kalau timpal saya, kalau lawan dengan saya, itu benar. Kalau yang datang ke generasi dari lawan. Wajar tidak terakses. Dan saya sedih. Kalau lawan saya, kalau timpal saya salah dalam melanjutkan argumentasi. Yang ketiga, walakumulamayasu. Aku tidak pernah mengucapkan-ucapkan yang jelek ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang ada tidak seperti batu sih. Bukan saling menghina, bukan saling mengedek, bukan saling merendahkan. Ketika itu belum bisa mengalahkan rival-rival. Menunjukkan dalam kondisi sangat sulit ketika mereka berbeda. Ketika mereka ada argumentasi, mereka bukan ingin menunjukkan kehebatan mereka. Mereka tidak ingin bahwa untuk menunjukkan keilmuan mereka yang mereka tidak. Tapi sekali lagi, menunjukkan keikhlasan mereka yang luar biasa. Dia yang nampak itu adalah Al-Qur'an. Yang nampak yang menang adalah Allah dan Rasulnya, bukan saya. Sebuah akhlak bakal yang sangat-sangat bakal itu ya sulit kita dapatkan dalam masa ini, khususnya di kalangan para bakal orang memiliki ilmu kan tidak memberikan contoh tarbiyah yang baik kepada para bakal kepada umat kepada mereka bakal Dia menyatakan